Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, para bapak, para ibu, para ikhwan dan akhwat rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita lanjutkan pelajaran dari kitab At-Ta'liq 'ala Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, yang merupakan penjelasan dari kitab Nurul Yaqin karya Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullahu taala. Kita masih membahas tentang beberapa kisah disiksanya para sahabat Nabi ketika masih di Mekah, di awal-awal dakwah. Bahwasanya sebagian sahabat Nabi mengalami penyiksaan, di antaranya Bilal bin Rabah, di antaranya keluarganya Ammar bin Yasir, di antaranya Khabbab bin Al-Arab dan yang lainnya. Mereka mengalami penyiksaan. Nah, kisah yang akan kita baca pada kesempatan malam hari ini adalah gangguan atau penyiksaan yang dialami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini nanti akan kita dapati kisah yang menarik. Ya, bagaimana keteguhan Abu Bakar, bagaimana strateginya Abu Bakar dalam menghadapi gangguan dari orang-orang Quraisy di Mekah. Nah, di sini Al-Allamah Al-Khudhari rahimahullah mengatakan, "Wa mimman udhiya fillahi Abu Bakrin As-Siddiqi." Di antara orang, di antara sahabat Nabi yang diganggu, mengalami gangguan, mengalami penyiksaan di Mekah adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. "Walamma ishtadda 'alayhi al-adha ajma'a amruhu 'ala al-hijrati." Ketika gangguan semakin keras, semakin terasa menyulitkan, semakin terasa menyakitkan, maka beliau membulatkan tekadnya untuk hijrah. Min Makkata ila jihatil Habasyati. Hijrah dari Mekah ke Habasyah. Karena beliau tahu di Habasyah ada Raja Ashamah. Raja Habasyah ketika itu namanya Ashamah, yang dia beragama Nasrani. Namun dia bertekad semua orang yang masuk ke negeri saya akan aman, tidak akan ada yang disakiti. Maka banyak para sahabat hijrah ke Habasyah. Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Fa kharaja hatta ata Barkal Ghimadi. Maka Abu Bakar pun keluar dari Mekah sampai tiba di suatu daerah namanya Barkal Ghimad. Disebutkan di catatan kaki Barakal Ghimad maudi'un binahiyatil Yaman, sebuah daerah di ujung negeri Yaman. Berarti Abu Bakar sudah jalan jauh sekali sampai ke negeri Yaman. Bayangkan dari Mekah ke Yaman itu jauh sekali. Ini sudah sampai di ujungnya Yaman. Mimma yali sahilal bahri, yang ada di sebelah pinggiran dari laut. Berarti hampir mendekati laut. Qala Ibnu Farisin, Ibnu Faris ahli bahasa, beliau mengatakan bidhammil ghin atau bidhammil ghain, huruf ghainnya di dhammah, berarti Barakal Ghimad tadi ya. Wa fi tawdih, dalam kitab At-Tawdih dijelaskan Barakal Ghimad maudi'un fi aqasil hijr. Barakal Ghimad adalah sebuah tempat di ujung dari sebuah batu besar. Allahu a'lam. Intinya sudah sampai jauh, sudah sampai Yaman. Falaqiyahu Ibnu Daghinata, Ibnu Daghinati. Kemudian di sana di Barakul Ghimad, Abu Bakar bertemu dengan seorang bernama Ibnu Daghinah. Siapa itu Ibnu Daghinah? Wa huwa sayyidu qabilatin 'azimatin ismuha Al-Qarratu. Ibnu Daghinah adalah pemimpin atau kepala kabilah yang sangat besar, yang kabilahnya itu bernama Al-Qarrah, kabilah Al-Qarrah. Berarti Ibnu Daghina ini orang penting. Bahkan dia pemimpin kabilah. Atau bahkan kepala kabilah. Bisa dikatakan kepala suku gitu. Faqala ila aina ya Abu Bakrin? Maka Ibnu Daghina kenal dengan Abu Bakar. Dan dia tanya, Abu Bakar mau kemana? Faqala akhrajani qaumi. Kata Abu Bakar, kaum saya telah mengusir saya. Itu kaum Quraisy. Fa uridu an asiha fil ardi wa a'budu rabbi. Dan saya ingin asiha fil ardi, saya ingin melanglang buana, saya ingin berjalan di atas muka bumi agar saya bisa dengan leluasa menyembah Rabb saya. Agar saya bisa bertauhid dimanapun saya berada. Yang penting saya tidak di Mekah, kalau di Mekah susah ingin bertauhid. Faqala Ibnu Daghinati, mithluka ya Aba Bakrin la yukhraju. Ibnu Daghina mengatakan, wahai Abu Bakar, orang seperti Anda, orang seperti engkau seharusnya semestinya tidak diusir. Kenapa? Innaka tuksibul ma'duma. Karena engkau adalah orang yang suka memberikan orang miskin, bersedekah kepada orang miskin. Wa tasilur rahima. Engkau orang yang suka menyambung tali silaturahmi. Wa tahmilul kalla. Engkau suka membantu membawakan orang yang berat membawa barangnya. Wa taqrid dhaifa, dan engkau orang yang suka menjamu tamu dengan baik. Wa tu'inu ala nawaibil haqqi, dan engkau membantu orang lain untuk mendapatkan haknya. Ya, maka orang seperti engkau harusnya enggak diusir. Jadi orang-orang seperti sudah saya jelaskan ya, orang-orang ketika itu menganggap orang Quraisy adalah kabilah yang mulia. Kabilah yang terhormat di antara kabilah-kabilah yang lain. Maka mereka menganggap harusnya orang Quraisy itu menjaga kehormatan mereka. Kalau ada orang seperti ini, orang baik, suka nolong orang, menyambung silaturahmi, suka membantu orang lain, kok diusir, maka ini sebuah aib bagi orang Quraisy. Aneh. Maka Ibnu Daghina merasakan seperti itu. Aneh kok orang seperti kamu diusir oleh kabilah yang mulia, kabilah Quraisy. Aneh sekali. Saya enggak setuju dengan ini. Maka kata Ibnu Daghina, fa ana laka jarun. Kalau begitu, saya akan menjadi tetanggamu. Ayo kita kembali ke Mekah. Saya akan jadi tetangga kamu, saya akan lindungi kamu. Padahal Ibnu Daghina ketika itu belum masuk Islam. Farji wa'bud rabbaka bi baladika. Pulanglah ya ke Mekah, ke negerimu, dan sembahlah Allah di negerimu. Artinya saya menjamin kamu nanti bisa menyembah Allah sebagaimana yang kau yakini tanpa ada yang ganggu. Faraja'a wartahala Ibnu Daghina ma'ahu. Maka Abu Bakar pulang kembali ke Mekah bersama dengan Ibnu Daghina. Wa tafa fi asyrafi Quraisyin. Faqala lahum, Abu Bakrin la yukhraju mithluhu. Ketika sudah sampai di Mekah, Ibnu Daghina itu berkeliling. Dia sowan ke asyrafil Quraisy, kepada orang-orang terhormat di kalangan Quraisy, kepada tokoh-tokohnya Quraisy. Sowan, nyowani semua tokoh-tokoh Quraisy. Dan yang beliau sampaikan sama kepada semua orang tersebut, yaitu Abu Bakrin la yukhraju mithluhu. Orang seperti Abu Bakar tidak layak diusir. Atukhrijuna rajulan yuksibul ma'duma wa yasilur rahima wa yahmilul kalla wa taqrid dhaifa wa yu'inu ala nawaibil haqqi. Apakah kalian, wahai orang Quraisy, katanya kalian ini suku terhormat, kabilah terhormat. Lebih terhormat daripada kabilah saya, kabilah Qarrah tadi. Apakah kalian yang mengaku kabilah terhormat, kok kalian mengusir orang yang suka bantu orang miskin, yang suka menyambung silaturahmi, yang suka membawakan barang orang lain yang keberatan, yang suka menjamu tamu, yang suka membantu orang lain mendapatkan haknya. Aneh sekali kalian ini. Katanya kabilah terhormat, mulia. Kok kalian melakukan seperti itu? Falam tukadzib Quraisyun bijiwari bani Daghinati. Maka orang-orang Quraisy pun enggak bisa melarang Ibnu Daghinah untuk menjadi tetangganya Abu Bakar. Ya, artinya ketika dikritik, dikomplain oleh Ibnu Daghinah, orang-orang Quraisy enggak bisa berkata apa-apa. Iya, kami salah. Ya, harusnya kami tidak lakukan seperti itu. Dan mereka juga tidak bisa melarang Ibnu Daghinah menjadi tetangganya Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga jadilah itu. Ibnu Ad-Daghinah menjadi tetangganya Abu Bakar, tinggal di sebelah rumahnya Abu Bakar. Wa qalu lahu mur Abu Bakrin falyabud rabbahu fi darihi falyusalli fiha ma syaa wa liqra ma syaa wa la yu'dhina bidzalika wa la yasta'lin. Maka orang-orang Quraisy membuat perjanjian dengan Ibnu Daghinah. Wahai Ibnu Daghinah, katakan kepada Abu Bakar, silakan dia beribadah kepada Rabb-nya di rumahnya, fi darihi. Dan silakan dia sholat di sana di rumahnya, masya, sebanyak yang dia mau. Dia mau sholat berapa rakaat, silakan. Falyaqra masya, dan dia baca Quran di rumahnya, silakan. Wala yu'dhina, selama dia tidak mengganggu kami, artinya selama dia tidak ngajak-ngajak kaum kami, tidak mendakwahkan, wala yasta'li, dan tidak menampakkan diri, tidak menampakkan dakwahnya. Fa inna nakhsha ay yaftina nisa'ana wa abna'ana. Karena kami khawatir bahwasanya wanita-wanita kami dan anak-anak kami akan terfitnah oleh Abu Bakar, artinya akan masuk Islam. Kami khawatir anak-anak kami dan wanita-wanita kami akan mengikuti ajaran dia, ajaran Islam. Maka ini perjanjian antara orang Quraisy dengan Ibnu Daghinah. Ibnu Daghinah, kamu boleh menjadi tetangganya Abu Bakar dan kami tidak akan ganggu kamu dan Abu Bakar, tapi syaratnya Abu Bakar cuman ibadah di rumah. Itu syaratnya, cuman ibadah di rumah, silakan mau sholat, mau baca Quran, silakan. Dan tidak mendakwahkan keluar. Maka Ibnu Daghinah setuju. Faqala dzalika Ibnu Daghinah li Abi Bakrin. Maka Ibnu Daghinah pun setuju dan menyampaikan semua perjanjian itu kepada Abu Bakar. Disampaikan semua poin-poin perjanjian tadi kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, orang-orang Quraisy sepakat untuk tidak mengganggu kamu, tidak mengusir kamu, dan tidak mengganggu saya selama kamu sholat di rumah, baca Quran di rumah, ibadah di rumah. Dan tidak mendakwahkan ajaran kamu. Itu perjanjian antara saya dengan orang Quraisy. Disampaikan kepada Abu Bakar. فَلَبِثَ بِذَلِكَ يَعْبُدُ رَبَّهُ فِي دَارِهِ. Maka berlalu waktu. Sehari, dua hari, tiga hari, seterusnya Abu Bakar lakukan seperti itu. Beliau beribadah kepada Allah di rumahnya. Wala yasta'linu bi salatihi, dan tidak menjaharkan salatnya, tidak mengeraskan salatnya. Wala yaqra'u fi ghairi darihi, dan tidak membaca Quran selain di rumahnya. Artinya kalau beliau keluar, main keluar ke pasar, ke rumah teman, tidak baca Quran. Ya, karena membaca Quran itu dakwah. Ya, orang Arab, orang Quraisy itu orang-orang yang fasih bahasa Arabnya. Jadi ketika disampaikan Al-Quran itu sudah dakwah. Ya, tidak perlu disyarah, tidak perlu ditafsirkan. Mereka sudah mendapatkan dakwah ketika disampaikan ayat Quran. Tapi Abu Bakar tidak membaca Al-Quran kecuali hanya di rumahnya. Thumma bada li Abi Bakrin fabtana masjidan bifana'i darihi. Kemudian Abu Bakar punya ide. Dia punya inovasi, punya inisiatif untuk membangun tempat sholat di halaman rumahnya. Kan perjanjiannya yang penting sholat di rumah. Selama ini masih halaman rumahnya kan gak apa-apa bikin tempat sholat, masjid. Wa kana yusalli fihi, dan Abu Bakar sholat di masjid tersebut. Wa yaqra'ul Qur'ana, dan baca Qur'an di masjid tersebut. Fayanqadhifu alaihi nisa'ul musyrikina. Maka ini membuat heboh para wanita kaum musyrikin Quraisy ketika itu, wa abna'uhum, dan anak-anak. Wah, ada apa ini baru ini? ada masjid baru, kemudian ada orang di dalamnya melakukan sesuatu, sesuatu yang tidak biasa. Maka biasa emak-emak, ya, ibu-ibu, anak-anak heboh. Wah, ada apa ini? Ada apa ini? Pada ngumpul. Wahum yajabuna minhu wa yanduruna ilaihi. Dan mereka para wanita dan anak-anak yajabun, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar. Salat, ya, beribadah dengan khusyuk membuat kagum. Demikian juga membaca Al-Qur'an, apa yang dibaca oleh Abu Bakar Al-Qur'an ayat-ayatnya membuat kagum. Wa yanduruna ilaihi, dan mereka nonton Abu Bakar. Abu Bakar dilihat oleh para wanita Quraisy dan anak-anaknya. Jadi pusat perhatian, ramai. Nah, maka ini menjadi muskilah, menjadi masalah bagi orang-orang Quraisy. Katanya tidak dinampakkan, katanya tidak diumumkan. Lah ini kok malah bikin heboh. Nah, ini bentuk strateginya Abu Bakar, bentuk politik, ya kan? Sebetulnya Abu Bakar tidak melanggar perjanjian karena beliau kan sholat masih di halaman rumah. Baca Quran masih di halaman rumah, tidak keluar dari rumah. Cuma bedanya beliau bikin masjid di situ. Ini politiknya Abu Bakar. Tapi di sisi lain ini kan bentuk i'lan. Bentuk isti'lan, bentuk mengumumkan, menampakkan. Maka orang-orang Quraisy terganggu dengan hal ini. Kemudian beliau katakan di sini, wa kana rajulan bakaan la yamliku ainaihi idza qara'a al-Qur'ana. Dan Abu Bakar itu adalah seorang yang bakaan, banyak menangis. Beliau tidak bisa menahan tangisnya ketika membaca Al-Qur'an. Fa afza'a dzalika asyraf Quraisyin. Maka realita ini membuat afza', membuat takut, membuat khawatir para tokoh-tokoh Quraisy. Ya, sudah Abu Bakar itu sholat di sana, baca Quran di sana, kemudian beliau juga sosok yang menakjubkan, gampang menangis. Sehingga para wanita, anak-anak itu kagum. Wah, ini Masya Allah, orang gampang sekali terharu. Ayat yang dia baca bikin menangis. Para wanita juga ikut menangis. Anak-anak juga ikut menangis. Ya, sehingga orang-orang Quraisy merasa gerah, kebakaran jenggot. Farsalu ila ibn Daghinati. Maka mereka mengutus orang kepada Ibnu Daghinah. Faqadima alaihim faqalu. Kemudian utusan orang-orang Quraisy datang menemui Ibnu Daghinah dan mengatakan, "Inna kunna qad ajarna Abu Bakrin bijiwarika ala ayya'budu rabbahu fi darihi." Wahai Ibnu Daghinah, kan kita sudah bikin perjanjian bahwasanya kami akan bolehkan Abu Bakar untuk ada di rumahnya, dan kami bolehkan kamu menjadi tetangganya Abu Bakar dengan syarat dia hanya menyembah Allah, hanya beribadah di rumahnya. Waqad jawaza dzalika, dan itu sudah berlalu, sudah jalan. Fabtana masjidan bifana'i darihi. Tapi kok Abu Bakar malah bikin masjid di halaman rumahnya? Fa'ala nabi sholati wal qira'ati fihi. Dan dia menampakkan, mengeraskan sholat dan mengeraskan bacaan Quran di sana. Nah, ini masalah. Ya. Tadinya kan sudah betul. Sholat di rumah, baca Quran di rumah, tidak ditampakkan, sudah betul, sudah jalan. Lah kok malah beda lagi? Kenapa kok malah berubah? Kenapa malah bangun masjid, kemudian malah dikeraskan baca Qurannya, dikeraskan sholatnya? Wah, ini sudah enggak benar nih. Ini kata orang Quraisy kepada Ibnu Daghinah. Wa inna qad khashina ayyaftina nisa'ana wa abna'ana. Kami khawatir nanti para wanita kami dan anak-anak kami akan terfitnah, artinya akan terbawa untuk masuk Islam. Fa in ahabba ayattasira ala ayya'budu rabbahu bifana'i darihi fa'ala. Wa in aba illa ayyulina dzalika fasalhu. Ayuradda ilaika dhimmataka. Kalau dia suka untuk yaktasir, mencukupkan diri untuk beribadah kepada Allah di halaman rumahnya, maka itu enggak apa-apa. Namun jangan dikeraskan. Jadi yang dipermasalahkan oleh orang-orang Quraisy adalah kenapa dikeraskan bacaan Qur'annya, kenapa dikeraskan sholatnya. Kalau sekedar sholat di masjid, yang masjid itu ada di halaman rumahnya Abu Bakar, enggak masalah. Oke, enggak masalah, itu kita izinkan. Tapi Mbok Yao jangan dikeraskan suaranya. Kalau Abu Bakar ingin tetap mengeraskan suara sholatnya dan suara baca Qur'annya, maka fasalhu, mintalah kepada dia, ayuradda ilaika dhimmataka, untuk membatalkan perjanjian antara dia dengan engkau, dan juga perjanjian antara kita, orang-orang Quraisy dengan engkau. Ya. Intinya kalau Abu Bakar tetap ingin mengeraskan suara bacaan Qur'annya, maka perjanjian kita batal. Ya, kita akan tetap ganggu Abu Bakar, kita akan usir dia, kita akan bikin dia enggak nyaman dan seterusnya. Fa inna qad karihna an nukhfiraka. Sesungguhnya kami tidak suka untuk membatalkan perjanjian dengan engkau wahai Ibnu Daghinah. Ya, maka ini bentuk negosiasi ya, orang-orang Quraisy negosiasi dengan Ibnu Daghinah. Wahai Ibnu Daghinah, kalau engkau ingin tetap melanjutkan perjanjian ini, silakan Abu Bakar sholat di masjidnya, tapi syaratnya jangan dikeraskan. Ya. Kalau cuma seperti itu akan kami izinkan. Tapi kalau tetap ngeyel ingin dikeraskan suara bacaan sholatnya dan bacaan Qur'annya, maka perjanjian kita batal. Sebetulnya kami nggak pengen batal. Ya. Kami nggak suka berjanji dengan kabilah lain kemudian dibatalkan. Kami pengennya lanjut, tapi kalau Abu Bakar ngeyel ya gimana lagi? Ya, kita harus batalkan perjanjian. Walasna muqirrina li Abi Bakrin al-isti'lana, dan kami tidak setuju kepada Abu Bakar ketika dia isti'lan, ketika dia menampakkan atau mengeraskan dakwahnya. Fa'ata Ibnu Daghinati Abu Bakrin, maka Ibnu Daghinah pun datang kepada Abu Bakar. Faqala, qad alimta alladhi aqadtu laka alaihi. Wahai Abu Bakar, anda kan tahu poin-poin perjanjian antara saya dengan orang-orang Quraisy. Bahwasanya kamu boleh sholat tapi di rumah. Boleh baca Quran tapi di rumah. Dan tidak boleh dikeraskan. Dan gak boleh baca Quran di luar rumah. Ini kan poin-poin perjanjian yang sudah kita setujui, yang sudah saya sampaikan kepadamu. Wa imma an tuksira ala dzalika wa imma an turji'a ilayya dhimmati. Maka sekarang pilihannya dua. Yang pertama, engkau kembali menepati poin-poin perjanjian tadi, atau kalau tidak ya sudah, perjanjian kita batal. Saya tidak akan lagi melindungi kamu dan kamu tetap akan diganggu oleh orang-orang Quraisy. Fa inilla uhibbu an antasma'a al-arabu anni ukhfirtu fi rajulin aqattu lahu. Saya tidak suka kalau ada orang mengatakan ya bahwasanya saya tidak suka kalau ada orang Arab mendengar bahwasanya saya Ibnu Daghinah, pemimpin kabilah Qurrah, telah melanggar perjanjian dengan orang yang membuat perjanjian dengan saya. Saya enggak mau dikenal sebagai orang yang melanggar perjanjian. Maka kalau kamu tetap bersikeras demikian, kalau gitu kita batalkan saja perjanjiannya. Maka lihat apa yang dikatakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Faqala Abu Bakrin, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, fa inni aruddu alaika bijiwara inni aruddu alaika jiwaraka wa ardu bijiwarillahi. Kalau gitu ya sudah, enggak apa-apa, kamu enggak jadi tetangga saya, kamu enggak lindungi saya, enggak apa-apa. Masih ada Allah yang jadi tetangga saya, yang akan lindungi saya. Ya, maka ini sikap ketegaran yang luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ketika dia diminta untuk tanazul, diminta untuk mengorbankan sebagian agamanya dari orang yang membantunya. Ya, ada orang ngasih bantuan, ada orang ngasih pembelaan, tapi syaratnya mbok kamu tanazul, korbankanlah sebagian agamamu. Maka Abu Bakar lebih memilih untuk tidak dibantu, tidak dibela, daripada harus tanazul, daripada harus korbankan agama. Ini fikih ini manhaj, ini akidah. Ketika kita dibantu orang. Ketika kita dibantu orang, jangan sampai menjadi orang yang tergantung dengan bantuan. Jangan sampai menjadi orang yang menjadi lembek gara-gara ada bantuan. Lembek kepada orang yang bantu kita. Ini bahaya. Apalagi kalau yang bantu itu mempersyaratkan harus mengorbankan agama. Allah Ta'ala katakan, وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Jangan kalian membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Artinya mengorbankan ayat-ayat Allah, mengorbankan agama demi harga yang murah. Dikasih bantuan seberapa sih? Ya, 1M, 2M, kecil. Untuk 1M, 2M bantuan, kita harus korbankan agama. Allah musta'an. Ya. Yang mana agama kita itu akan menjadi jaminan kita nanti di akhirat. Yang mana akhirat itu kekal, gak ada akhirnya. 1M, 2M itu bisa habis. Ya, sehari aja bisa habis. Ya, dibelikan mobil, dibelikan sepeda, ada mas? Yang 1M, Mas Firdi. Dibelikan sepeda yang mahal mungkin ada 1M, habis. Dibelikan mobil mahal, habis. 1M, 2M, sehari bisa habis. Masa kita mau korbankan agama kita yang untuk negeri kita yang kekal di akhirat demi 1M, 2M? Maka ini fikih, ya. Ini manhaj, ini akidah yang dicontohkan oleh Abu Bakar kepada kita semua. Ya, beliau mengatakan, gak apa-apa, kamu gak jadi tetangga saya gak apa-apa, gak bela saya gak apa-apa, masih ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah itu pun Abu Bakar tidak ada yang melindungi dan dia semakin diganggu lagi. Wa kana dzalika sababan li isali adzan 'azimin ila Abi Bakr radhiyallahu anhu. Itu menjadi sebab semakin menjadinya gangguan-gangguan terhadap Abu Bakar As-Siddiq dari orang-orang Quraisy. Sampai sini kisah tentang Abu Bakar. Intinya Abu Bakar juga mendapatkan gangguan. Walaupun Abu Bakar adalah orang kaya, walaupun beliau adalah orang terpandang, walaupun beliau adalah tokoh di antara orang-orang Quraisy, tapi ketika beliau mendakwahkan Islam, mendakwahkan Tauhid, tetap diganggu. Ya, maka ini sudah sunnatullah. Semua orang yang mendakwahkan Tauhid, mendakwahkan Sunnah, mendakwahkan Islam, pasti akan mendapatkan gangguan. Walaupun dia orang kaya, walaupun dia tokoh punya kedudukan, pasti tetap akan mendapatkan gangguan. Kemudian Al-Khudhari mengatakan, wabil jumlati falam yakhlu ahadun minal muslimina min adhiyatin lahiqatshu. Kesimpulannya, maka tidak ada satu orang muslim pun ketika itu yang tidak mendapatkan gangguan. Semuanya mendapatkan gangguan, mendapatkan siksaan. Walakinna kulla dhalika dha'a sudan tilqa'a thabatihim wa'adhimi imanihim. Namun semua gangguan tersebut hanya berakhir kesia-siaan. Dha'a sudan, kesia-siaan. Ketika berhadapan dengan kekokohan mereka, ketegaran mereka, dan keimanan mereka yang besar. Fa'innahum lam yuslimu li ghardin dunyawiyin yarjuna husulahu. Karena mereka para sahabat yang ketika itu masuk Islam, mereka tidak masuk Islam untuk mencari tujuan-tujuan duniawi yang mereka harapkan untuk didapatkan. Fayashula irja'uhum. Maka sangat mudah sekali bagi mereka untuk irja', untuk mengembalikan ketegaran mereka. Ya, ketika dicoba, disiksa, diuji, dihina, ya, kemudian merasakan susah, merasakan sakit, tapi seketika itu langsung irja, langsung kembali kuat lagi, semangat lagi. Sebabnya apa? Sebabnya karena mereka ikhlas. Jadi faktor paling besar, paling utama yang membuat kita bisa istiqomah, bisa sabat, bisa kokoh, bisa tegar adalah keikhlasan. Karena kalau kita ngaji, nuntut ilmu, membela agama, berdakwah untuk mencari dunia, mencari uang, mencari kedudukan, popularitas, ketika uang sudah tidak didapatkan, sudah lemes. Ketika popularitas gagal didapatkan, sudah meleret. Ya, ketika kedudukan tidak jadi didapatkan, maka loyo sudah. Tapi ketika orang dia ngaji, nuntut ilmu, membela agama, dakwah, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti dia akan tegar. Dia akan kokoh, dia akan istiqomah. Walakin waffaqahumullahu li idraki haqiqatil imani. Fara'au kulla syai'in dunahu sahla. Namun Allah Ta'ala berikan taufik kepada mereka untuk mendapatkan iman yang hakiki, iman yang benar. Sehingga mereka menganggap semua siksaan tersebut sebagai hal yang mudah-mudah saja. Ya, digencet pakai batu yang besar, dijemur di tengah matahari, dicambuk, dicekik, dijegal, dilempari kotoran. Itu semua gampang, gak ada masalah. Ya. Ketika seseorang imannya benar, ketika dia ikhlas. Walamma ra'a kuffaru Quraisy anna dzalikal adza lam yujidhum naf'a. Ketika orang-orang Quraisy memandang bahwasanya gangguan dan siksaan yang mereka berikan tidak ada manfaatnya. Ini orang-orang Islam disiksa kayak gimana aja kok tidak bergeming. Dia tetap istiqomah, bahkan bertambah istiqomah, bertambah iman, bertambah yakin. Padahal kita sudah kerahkan segala upaya. Kita sudah habiskan banyak biaya. Ini gimana ini? Mereka pusing sendiri. Bal kullama zadul muslimina adzan izdada yaqinuhum. Semakin orang-orang Islam ketika itu diganggu, semakin bertambah keyakinan mereka, semakin bertambah iman mereka. Ijtama'u li syura fi ma bainahum. Maka orang-orang Quraisy pun melakukan syura, melakukan musyawarah sampai seperti itu, ya. Ini saking sudah putus asanya. Ini orang Islam diganggu, disiksa, dicaci maki, disindir-sindir, dinyinyiri. Kok gak bergeming? Ya, gak ada yang futur, gak ada yang murtad. Nah, gimana nih kita? Sampai bikin rapat, bayangkan. Ya. Sampai bikin rapat. Ini permufakatan orang jahat gitu ya. Sampai mereka kumpul untuk bikin strategi, gimana caranya untuk memurtadkan orang-orang Islam ini. Bayangkan, ini saking sudah putus asanya. Faqala lahum Utbah ibn Rabi'ata al-Absyami. Maka di antara orang yang hadir ketika itu dalam musyawarah tersebut ada namanya Utbah bin Rabi'ah al-Absyami. Min Bani Abdi Syams ibn Abdi Manafin. Dari kabilah Bani Abdi Syams. Makana sayyidan muta'an fi qaumihi. Dan ketika itu dia adalah seorang tokoh yang ditaati oleh kaumnya. Utbah bin Rabi'ah mengatakan, "Ya ma'syara Quraisyin, wahai orang-orang Quraisy. Ala aku muli Muhammadin fa ukallimuhu wa a'ridu 'alaihi umuran. Allahu atau mungkin la'allahu yaqbalu ba'daha." Fanu'tihi iyaha. Wahai orang-orang Quraisy, gimana? Saya punya ide. Gimana kalau saya datang kepada Muhammad, saya akan bicara dengan dia, dan saya akan tawarkan beberapa perkara yang mungkin dia akan terima. La'allahu, dia mungkin akan terima. Dan kalau dia terima, nu'tihi iyaha, kita akan berikan kepada dia. Ya. Jadi ini minta izin dulu kepada orang Quraisy, ya, karena nanti Utbah bin Rabi'ah ini akan menawarkan perkara-perkara besar, akan ditawarkan harta, akan ditawarkan kekuasaan, akan ditawarkan banyak hal. Jadi dia nyuwun sewu dulu, dia minta izin dulu sama orang Quraisy. Gimana nih? Setuju enggak? Nanti kalau dia mau, kita berikan kepada dia. Fayakufa anna. Namun balasannya dia akan yakufa anna, dia tidak akan mengajarkan ajarannya kepada kita. Dia akan menahan diri dari kita, menahan diri dari kita. Artinya dia enggak akan menyebarkan Islam di kaum kita. Dikasih banyak hal, harta, kekuasaan, dan lain-lain, wanita dan lain-lain. Balasannya Muhammad dan kaumnya tidak dakwah. Faqalu ya abal walidi. Fakum ilaihi fakallimhu. Maka kata orang-orang Quraisy, wahai Abu Walid, ya, lakukan ide kamu tersebut. Kami setuju. Fadhahaba ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli fil masjid. Maka Utbah bin Rabi'ah pun datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang salat di masjid, yaitu di Masjidil Haram. Wa qala ya ibn akhi, innaka minna haythu qad alimta min khiyarina hasaban wa nasaba. Utbah bin Rabi'ah mengatakan, wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, Sebagaimana engkau ketahui bahwasanya engkau adalah orang yang paling terbaik di antara kami, paling terbaik kedudukannya dan paling terbaik nasabnya. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azimin. Dan engkau telah membawa suatu ajaran kepada kaummu, kepada kaum Quraisy, yang mana ajaran ini bikin heboh, amrin 'azim, maksudnya bikin heboh, perkara yang sulit diterima oleh mereka. Itu ajaran Islam, ajaran tauhid. Farraq tabihi jama'atahum, dan engkau telah memecah belah masyarakatmu, masyarakat Quraisy. Nah, perhatikan ya. Orang-orang Quraisy sering mengatakan seperti ini, farraqa Muhammadun. Muhammad telah farraqa, telah memecah belah masyarakat. Sama seperti yang disuarakan oleh sebagian orang zaman sekarang. Orang yang mendakwahkan tauhid dikatakan memecah belah. Sama. Seperti perkataan orang-orang Quraisy kepada Rasulullah, kamu telah memecah belah masyarakat. Yang tadinya sudah adem ayam, ya ada yang nyembah matahari, ada yang nyembah kuburan, ada yang nyembah berhala, ada yang nyembah malaikat, ada yang nyembah nabi, semuanya adem ayam. Lah ini kamu bikin heboh, nyuruh semuanya untuk menyembah Allah semata. Wasafahta ahlamahum, dan engkau telah membodoh-bodohi tokoh-tokoh Quraisy. Wa ibta alihatahum wa dinahum, dan engkau telah mencela tuhan-tuhan mereka dan agama mereka. Ini tuduhannya orang Quraisy ya, bahwasanya Nabi mencela tokoh-tokoh Quraisy dan mencela berhala. Padahal enggak ada itu. Enggak ada Nabi mengatakan, "Wahai berhala, kamu itu menjijikkan, kamu ini rendahan, kamu ini busuk, kamu." Enggak ada. Atau Nabi mencela tokoh-tokoh Quraisy, "Kamu ini dungu, kamu ini goblok." Enggak ada. Enggak ada Nabi mengatakan seperti itu. Nabi hanya menjelaskan, kenapa kok kalian menyembah batu? Kenapa kok kalian menyembah selain Allah yang enggak bisa apa-apa? Enggak bisa menciptakan, enggak bisa melindungi diri sendiri. Kenapa kalian lakukan seperti itu? Di mana akal kalian? Ya. Sembahlah Allah semata yang telah menciptakan kalian. Nabi hanya jelaskan seperti itu. Tapi dibilangnya membodoh-bodohi, mencela, ya, mencaci maki. Maka ini juga sama seperti perkataan orang-orang zaman sekarang, ya. Ketika kita jelaskan tauhid, syirik, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, maka dituduh, "Oh, kalian ini mengkafir-kafirkan orang. Kalian ini mencaci maki nenek moyang," macam-macam, ya. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Wa kafarta man madha min abaihim, dan kamu telah mengkafirkan nenek moyang kami. Nah, sama. Dianggap telah mengkafirkan. Fasma' minni a'rid 'alaika umuran tanduru fiha. Maka dengarkanlah tawaran saya yang akan saya tawarkan kepadamu, yang hendaknya kamu perhatikan dulu. La'allaka taqbalu minha ba'dhaha. Mudah-mudahan ada yang kamu terima sebagiannya. Faqala alaihissalatu wassalam, maka Nabi mengatakan, "Qul ya Abul Walidi asma." Silakan. Kamu inawarkan apa silakan, saya akan dengarkan. Dan saya akan minum dulu sebentar. Perhatikan ya. Apa yang ditawarkan oleh Utbah bin Rabi'ah? Beliau mengatakan, "Faqala ya bani akhi, in kunta turidu bima ji'ta bihi min hadzal amri malan jama'na laka min amwalina." Wahai anak saudaraku, wahai Muhammad, kalau ajaran kamu ini, ajaran Islam yang kamu bawa ini, kamu melakukan ini, menyebarkan ajaran ini untuk mencari harta, maka akan kami kumpulkan harta-harta kami. Hatta takuna aktsarana malan, sampai engkau menjadi orang terkaya di antara kami. Muhammad, kalau engkau cari duit, cari harta, kami kasih harta. Sampai engkau menjadi orang yang paling banyak hartanya. Wa in kunta turidu syarafan tawadnaka alaina hatta la naqta'a amran dunaka. Kalau engkau mengajarkan ajaran ini untuk mencari kedudukan, maka sawadnaka, kami akan mengangkat kedudukanmu setinggi-tingginya. sampai tidak akan ada orang yang berani untuk membantahmu. Wa in kunta turidu mulkan malaknaka alaika. Kalau engkau mencari kekuasaan, mencari kerajaan, akan kami berikan kekuasaan. Bayangkan, ditawarkan kekuasaan. Kamu ingin jadi presiden di sini, kamu ingin jadi pemimpin negara di sini, pemimpinnya suku Quraisy, akan kami berikan. Sampai seperti itu. Kalau logikanya orang zaman sekarang, ya, logikanya orang zaman sekarang, pastinya akan berpikir, apa salahnya? Diterima aja. Ini kekuasaan ini. Yang penting kan kita berkuasa dulu. Yang penting kita berkuasa dulu. Kita enggak dakwah tauhid dulu. Kita enggak bahas tauhid dulu sebentar, enggak apa-apa. Ya, tadi kafaina yakufu anna. Kami tidak akan mengajak mereka untuk bertauhid, ngikut sunnah dulu, enggak apa-apa. Kita ambil kekuasaannya. Yang penting kan berkuasa dulu. Nah, nanti kalau sudah berkuasa kan gampang nanti. Itu kalau logikanya orang zaman sekarang. Tapi kalau Nabi tidak. Ya, ditawarkan kekuasaan kepada Nabi, Nabi enggak terima. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika bi'iyyin minal jinni la yastati'u raddahu an nafsika talabna laka tibba. Kalau ajaran yang engkau bawa ini adalah ri'iyan. Ri'iyan itu artinya dikata-kata ru'yan, ru'yan itu mimpi. Ya, atau dalam bahasa kita wangsit gitu ya. Kalau ajaran yang engkau bawa ini adalah wangsit yang engkau dapatkan dari jin yang engkau enggak bisa menangkalnya, enggak bisa melawan jin tersebut, maka akan kami carikan obatnya. Nah, ini sekaligus nyindir gitu ya. Wah, kamu ini ajaran kamu dari jin nih, dari setan gitu ya. Seolah-olah mengatakan seperti itu. Tapi mereka mengatakan ya, kalau memang seperti itu nanti kami carikan obatnya, jangan khawatir gitu. Wa badalna fihi amwalana hatta nubri'aka minhu. Dan akan kami limpahkan harta-harta kami sampai engkau sembuh. Wa innahu rubbama ghalabat tabi'u 'ala ar-rajuli hatta yudawa. Karena memang orang yang biasanya kena penyakit seperti kamu ini akan ghalaba, akan kambuhan terus sampai akhirnya sembuh. Ya, jadi ini lucu juga ya. Ini nawarkan kekuasaan, harta macam-macam, tapi sekaligus nyindir kamu ini gila. Ya, tapi kalau kamu memang gila, nggak apa-apa. Nanti kami carikan obatnya sampai kamu waras. Ya, soalnya seperti itu. Ini tawarannya lucu juga gitu. Ya, maka intinya Nabi ditawarkan berbagai hal. Ditawarkan harta, ditawarkan kedudukan, ditawarkan kekuasaan. Maka apa jawaban Nabi? Faqala alaihi salatu wassalam, laqad faraghta ya Abul Walid. Nabi mengatakan, sudah selesai Abul Walid. Sudah selesai ngomong kamu. Tawaran kamu sudah semua. Ya, kalau sudah selesai, saya yang gantian ngomong. Qala na'am, kata Abul Walid, ya saya sudah selesai, wahai Muhammad. Fasma' minni. Maka dengarkan omongan saya. Faqara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala surati Fussilat. Maka Nabi pun membacakan surat atau awal-awal surat Fussilat. Ya. Jadi Nabi membalas dengan membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai ayat 14. Yang itu Nabi enggak terima semua tawaran tersebut. Ditawarkan harta, kedudukan, kekuasaan enggak diterima sama sekali. Ya. Ini beda dengan logikanya orang zaman sekarang. Kalau ditawarkan kekuasaan, biasanya atau kebanyakan yang akan mengatakan, ya sudah terima dulu, apa salahnya? Yang penting kan berkuasa dulu. Yang penting kan punya kekuasaan dulu. Masalah nantinya kan gampang bisa diatur. Nabi tidak demikian. Ya. Maka dalam berdakwah itu bukan kita mencari kekuasaan, bukan. Ya. Kita bukan mencari kedudukan. Bukan mencari banyaknya orang, bukan. Kita mencari doa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Nabi lakukan bukan mengambil tampuk kekuasaan, menjatuhkan kekuasaan yang ada, mengkudeta pemerintah yang ada, kemudian baru dakwah. Tidak. Tapi Nabi mulai dari bawah. Dengan tasfiyah wa terbiyah. Memurnikan ajaran yang ada di tengah masyarakat, kemudian mengedukasi itu. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan. Itu caranya, bukan dari atas. bukan menjatuhkan pemerintahan yang ada, bukan merenggut kekuasaan, bukan. Kalau orang sudah orientasinya mencari kekuasaan, itu dunia. Dia dakwah cari dunia. Allah musta'an. Buktinya Nabi tidak demikian. Ya, intinya Nabi membalas dengan membacakan surat Fussilat ayat 1-14 yang mana nanti Utbah bin Rabi'ah ini merasa kagum sekali dengan surat Fussilat 1-14, kagum sekali sampai enggak bisa berkata-kata. Kalau kata aja sekarang speechless. Sampai speechless, enggak bisa berkata-kata lagi sampai pulang ke tengah orang Quraisy sambil bengang-bengong gitu ya. Aduh, Masya Allah yang dibacakan oleh Muhammad ini luar biasa. Ya, kalian gak akan percaya. Sampai-sampai orang-orang Quraisy mengatakan, wahai Utbah bin Rabi'ah, kamu kena sihir. Kamu kena sihir kamu. Gagal kamu. Nanti kita akan baca kisah tentang hal itu di sesi selanjutnya insya Allah. Ya. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan banyak pelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.